Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyamis sa'ah. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita masih melanjutkan membaca faedah dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ayyul a'mal ahabbu ilallahi azza wa jal, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana beliau menjawab as-salatu ala waqtiha, yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Qultu thumma ay, kemudian apalagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menjawab birrul walidain. Yang berikutnya adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu tsumma ay, kemudian aku bertanya lagi, amalan apa lagi ya Rasulullah yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala al-jihad fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Kita masuk pada penjelasan yang ketiga ataupun amalan yang ketiga, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal, yaitu al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala, wa tsalitsuha, dan yang ketiga adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu amalan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Fa innahu dzurwatu sanamil Islam. Sesungguhnya jihad di jalan Allah Azza wa Jal adalah puncak tertinggi dari Islam. Amalan tertinggi di dalam Islam adalah amalan al-jihad fi sabilillah. Wa bihi takunu kalimatullah hiyal ulya. Wa bihi, dan dengan amalan jihad, dengan kaum muslimin itu berjihad, maka takunu kalimatullah hiyal ulya, maka menjadilah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala itulah yang tertinggi. Nah, karena jihad fisabilillah adalah jihad yang menjadikan kalimat Allah Azza wa Jal adalah kalimat yang tertinggi. Dia berjihad demi untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal, demi untuk menegakkan la ilaha illallah di muka bumi ini, demi untuk memperjuangkan tauhid di muka bumi ini dan memberantas segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Wa bihi yudhhirullahu al-islam 'ala sa'iril adyan. Dan dengan amalan jihad maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan dan memenangkan agama Islam ala sa'iril adyan, di atas seluruh agama-agama yang lainnya. Ya, dengan amalan jihad maka Allah Azza wa Jalla hendak memenangkan, meninggikan agama Islam di atas seluruh agama-agama yang lainnya. Nah, kama hasala dzalika bi jihadi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa jihadi sahabatihi al-kiram min ba'dihi. Sebagaimana telah terjadi hal itu, telah diraih kejayaan Islam dan ketinggian agama Islam dengan jihad yang dilakukan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam, demikian juga jihad yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka dengan amalan jihad, ya, maka Islam menjadi jaya, Islam menjadi mulia, Islam menjadi tinggi, ya, dan Allah Azza wa Jal memenangkan Islam di atas seluruh agama-agama yang lainnya. Fa innahum ba'u anfusahum wa amwalahum fi sabilillah. Maka sesungguhnya mereka ba'u anfusahum, sesungguhnya mereka menjual diri-diri mereka dan harta-harta mereka di jalan Allah SWT. Mereka menjual diri-diri mereka, nyawa-nyawa mereka, mereka korbankan. Demikian juga mereka keluarkan, dermakan harta-harta mereka, ya, di jalan Allah SWT, demi untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Wajahadu fillahi haqqa jihadih. Dan betul-betul mereka, Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat, mereka dahulu berjihad di jalan Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar jihad. Fa'alahu Allahu bihim al-islama. Maka Allah Azza wa Jal meninggikan agama Islam dengan sebab perjuangan mereka, dengan sebab pengorbanan mereka, dengan sebab amalan jihad yang mereka lakukan. Wa adharahu 'alal adyani kulliha 'ala aydihim. Dan Allah Azza wa Jal menampakkan atau memenangkan, mengunggulkan Islam di atas seluruh agama yang ada, 'ala aydihim, melalui perjuangan dan pengorbanan mereka, Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Wa a'lahum ma'azzahum bihi. Dan Allah Azza wa Jal meninggikan mereka dan memuliakan mereka, meninggikan mereka para sahabat, memuliakan mereka, menjadikan mereka sebagai kaum muslimin yang berwibawa. Nah, bihi, dengan sebab amalan jihad yang mereka lakukan. Wa ja'alahum sadatad dunya wa asatidataha wa ulama'aha wa qadataha. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan mereka, para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, sebagai sadatad dunya, pemimpin dunia. Naam. Sebagai pemimpin dunia, sebagai asatidahnya, sebagai guru-guru, ustad-ustad dan ulama-ulama, serta pemuka-pemuka dunia. Nah, ini Allah Azza wa Jal betul-betul memberikan kejayaan dan masa yang gemilang di masa para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang mereka itu adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat ridwanul alaihim ajmain. Naam. Fa innahum sadaqullah fil bai'ah allati tammat bainahum wa bainahu. Dan sungguh mereka adalah sadaqullah, mereka adalah orang-orang yang betul-betul jujur kepada Allah Azza wa Jal fil bai'ah, di dalam melakukan jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, allati tammat bainahum wa bainahu, yang telah terwujud dengan sempurna antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memberitahukan terkait dengan jujurnya perjuangan dan jihad mereka para sahabat, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Naam. "Inna Allah ashtara," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ishtara, membeli, "minal mu'minin," dari kalangan kaum mukminin. Yang dimaksud dengan kaum mukminin di dalam ayat ini pertama kali adalah para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membeli mereka kaum mukminin para sahabat, anfusahum wa amwalahum, diri-diri mereka dan harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, bahwasanya untuk mereka itu pasti akan mendapatkan jannah, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yuqatiluna fi sabilillah, yang mereka para sahabat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka membunuh musuh-musuh Allah dan mereka pun terbunuh oleh mereka sebagai syuhada. Naam. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurah wal Injil wal Quran. Itu sebagai janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Al-Qur'an, wa man aufa bi ahdihi minallah. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih. Maka bergembiralah dengan jual beli yang dilakukan oleh kalian ketika kalian berjual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika wa huwal fawzul adzim. Yang demikian itu, maka itulah kemenangan yang besar. Naam. Wadzalika huwal fawzul azim. Enggak pakai waw di sini ya. Keliru. Wadzalika huwal fawzul azim. Naam. Tayib. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah amalan yang ketiga. Amalan yang mulia itu amalan al-jihad fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Azza wa Jal, yang merupakan puncak tertinggi di dalam Islam, amalan yang paling mulia di dalam Islam. Tetapi jihad yang dimaksud adalah jihad yang syar'i, jihad yang sesuai dengan syariat, jihad yang tujuannya adalah menegakkan kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini, jihad yang dengannya akan tegak kalimat la ilaha illallah tauhid, dan dalam rangka untuk memberantas segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah, yang menjadikan agama Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di muka bumi ini. Naam. Dan betul-betul jihad itu dilakukan dengan ikhlas semata-mata adalah karena Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan karena kepentingan-kepentingan politik, bukan karena ambisi-ambisi yang bersifat duniawi, tetapi betul-betul adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan kita melihat sejarah bagaimana jihadnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Ya, betul-betul jihad yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Azza wa Jalla memberikan pertolongannya. Seperti pada peristiwa jihad di perang Badar. Naam. Di mana ketika itu pasukan kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 300 orang dan pasukan musyrikin berjumlah 1000 sekian. Ya, 3 berbanding 1. 3 kaum musyrikin, 1 kaum muslimin. Nah, secara matematis ataupun perhitungan militer, ya, maka yang menang adalah orang-orang musyrikin karena jumlah mereka terlampau banyak, 3 kali lipat ya dibandingkan jumlah kaum muslimin. Nah, Melihat hal itu maka Rasulullah alaihi salatu wasalam beliau berdoa dan berdoa meminta tolong hanya kepada Allah azza wajal. Karena beliau mengetahui bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah manusia biasa. Tidak bisa memberikan manfaat, juga tidak bisa menolak madarat. Ya maka beliau mengangkat tangannya meminta kepada Allah azza wajal, melangitkan pintanya kepada Allah azza wajal, ya berdoa agar Allah azza wajal memberikan kemenangan dan pertolongan kepada kaum muslimin. Naam. Allahumma anjis lima wa'adtani, ya Allah penuhilah apa yang kau telah janjikan kepadaku untuk memberikan kemenangan. Allahumma in tuhlik hadil isabah la tu'bad fil ardi abada. Au kama qala an-nabi alaihi salatu wasalam, beliau berdoa ya Allah, ya, jika engkau menghancurkan kaum muslimin di saat ini, ya, padahal kaum muslimin di saat itu hanya itu saja Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabat, maka ketika kaum muslimin semuanya binasa dan hancur, maka engkau tidak akan diibadahi di muka bumi ini selama-lamanya. Naam. Betul-betul perjuangan karena Allah azza wajal menginginkan agar manusia betul-betul mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika beristighatsah yang seperti ini kepada Allah azza wajal, maka Allah azza wajalla menurunkan firman-Nya, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin." Naam. Ittastaghitsuna rabbakum, ingatlah ketika kalian, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam, beristighatsah kepada Rabb kalian, beristighatsah meminta pertolongan untuk diselamatkan dari mara bahaya dalam keadaan genting, ya, melawan orang-orang musyrikin yang jumlahnya 3 kali lipat, ya, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum, maka Allah azza wajal mengijabai, Allah azza wajal mengabulkan doa dan permohonan Rasulullah alaihi salatu wasalam, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, maka sesungguhnya aku akan menyiapkan 1000 malaikat, ya, dari langit yang datang secara berturut-turut dan berbondong-bondong untuk membantu pasukan kaum muslimin. Naam. Sehingga Allah azza wajal menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin, ya, peristiwa di perang Badar, ya, yang merupakan Yaum al-Furqan, ya, hari pembeda, pemisah antara yang hak dengan yang batil. Dan di perang itulah Allah azza wajal kemudian memenangkan kaum muslimin. Nah, betul-betul luar biasa, ya, para sahabat mereka adalah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang jujur, ya, di dalam perjuangan dan juga pengorbanan mereka, ya, demi untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Allah azza wa jalla memberikan keutamaan kepada mereka-mereka yang mengikuti perang Badar, ya, bahwasannya i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, silakan kalian para sahabat yang mengikuti perang Badar untuk kalian beramal, berbuat sekehendak kalian, fa inni ghafartu lakum, karena sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini keutamaan mereka-mereka yang mengikuti perang Badar, ya, mereka tidak akan disentuh dengan api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka akan dimasukkan ke dalam jannah. Ya, betul Allah azza wa jal telah membeli mereka, jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dibeli dengan jannah, dengan surga Allah azza wa jal yang kenikmatannya ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar, yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik pada hati manusia manapun. Itu telah dibuktikan perjuangan mereka oleh para sahabat ridwanul alaihim ajmain. Nah, Kita lanjutkan. Wal ayat wal ahadith fi makanatil jihad wa fadlihi katsiratun. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang berbicara terkait dengan kedudukan dan keutamaan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla sangatlah banyak. Falyarji ilaiha, maka pelajari kembali terkait dengan kedudukan dan keutamaan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Keutamaan mereka-mereka yang mati syahid, yang mati dalam keadaan berjihad ataupun berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita kaum muslimin seyogyanya dan seharusnya betul-betul untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla asy-syahadah, meminta agar kita menjadi orang-orang yang mati syahid sebagai bagian dari syuhada. Sehingga ketika permintaan kita adalah permintaan yang jujur, maka sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alallah syahadata bisidqin ballaghallahu manazilas syuhada wa in mata 'ala firasyhi." Barang siapa yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla asy-syahadah untuk mati syahid, dia minta betul-betul jujur kepada Allah Azza wa Jalla, ingin berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla mendapatkan keutamaan syuhada, orang-orang yang mati syahid, yang dia tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, akan bebas dari pertanyaan alam kubur, ya, ketika dia posisinya sebagai seorang yang syahid. Maka barang siapa yang dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla syahadah untuk mati syahid bisidqin, dengan jujur, tulus dan ikhlas dari dalam kalbunya, ballaghallahu manazilasy syuhada, maka Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan dia kepada tingkatan mati syahid, ke tingkatan orang-orang syuhada, meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya. Meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya, di atas pembaringannya. Ya. Tidak ada yang menghalangi dia dari berjihad karena tidak adanya jihad yang syar'i untuk saat ini. Ya, karena jihad yang syar'i adalah jihad yang dilakukan bersama waliul amr, bersama pemerintah kaum muslimin di bawah komando dan bendera mereka. Sehingga untuk saat-saat ini, karena tidak ada jihad yang syar'i terkhusus yang ada di negeri Indonesia ini, yang ada adalah kita memohon dan meminta kepada Allah agar diwafatkan sebagai syuhada. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diwafatkan sebagai syuhada. Maka kalau permintaan kita jujur, maka kita akan digolongkan termasuk dari syuhada. Wa in mata 'ala firasyhi, meskipun dia meninggal di atas tempat tidurnya, di atas pembaringannya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu," barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan belum pernah berperang, dan dia tidak ada keinginan dan terbetik di dalam hatinya untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, faqad mata 'ala syu'batin minan nifaq, maka sungguh dia telah meninggal di atas salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Ada penyakit an-nifaq di dalam kalbunya. Ya, karena di masa dahulu mereka-mereka yang tidak berjihad di jalan Allah adalah para munafikin, orang-orang munafik, ya, yang mereka lebih memilih untuk berada di rumahnya, memilih untuk tidak berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ini kaum munafikin. Dan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang lainnya. Bahkan mereka-mereka yang mati syahid, Allah Azza wa Jalla menyebutkan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla mereka mati, ya tidak mendapatkan kenikmatan. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup dan senantiasa diberikan rizki oleh Allah Azza wa Jalla, hidup di atas kenikmatan-kenikmatan. Naam. Sehingga ketika mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa atas perjuangan dan pengorbanan mereka, ya maka mereka menginginkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk dikembalikan lagi di kehidupan dunia, dikembalikan dalam rangka untuk apa? Dikembalikan dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah, berperang lagi, terbunuh lagi, berperang lagi, terbunuh lagi, mengingat keutamaan dan kenikmatan yang diraih oleh mereka-mereka yang mati syahid. Nah, sehingga mereka ingin memberikan kabar gembira ini kepada mereka-mereka yang belum berkesempatan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya sungguh nikmat mereka-mereka yang meninggal dalam keadaan syuhada. Bahkan seandainya mereka diperbolehkan, akan mereka meminta hanya untuk dikembalikan ke dunia untuk menghadapi kuffar, menghadapi musyrikin, kemudian mereka terbunuh, ya, hidup lagi, terbunuh, hidup lagi, terbunuh, hidup lagi, karena keutamaan orang-orang yang mati syahid. Nah, wal yudrik al muslimuna annahu la izzata lahum wala sa'adata fid dunya wal akhirah illa fit tamassuk bid din wal jihad fi sabilillah. Dan hendaklah kaum muslimin mereka mengetahui bahwasannya la izzata lahum, tidak ada kemuliaan bagi mereka, tidak ada kebahagiaan bagi mereka di dunia dan juga di akhirat, kecuali ketika mereka berpegang teguh dengan agama dan berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Wa manalahum manalahum min dhullin wa hawanin wa tasalluti umamil kufr wa tasalluti umamil kufri minal musta'mirina alaihim illa bitafritin fi dinihim wa tarkihim al jihad fi sabilillah. Dan apa yang nalahum manalahum, realita yang terjadi pada kaum muslimin, min dhullin wa hawanin, berupa kehinaan dan kerendahan kaum muslimin, serta mereka dikuasai oleh pemimpin, mereka dikuasai oleh para penjajah-penjajah kufar. Nah, menguasai mereka kaum muslimin, di dalam mereka sampai menguasai kaum muslimin, dan kaum muslimin berada di dalam kehinaan dan kerendahan, kecuali karena mereka meremehkan, meninggalkan untuk mempelajari agama, dan mereka meninggalkan amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Fayajibu an yasta'nifu hayatan jadidah. Maka wajib untuk mereka memulai kehidupan yang baru. Bil'uda ilallahi wal jihad fi sabili. Dengan kembali kepada Allah dan berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, idza tabayatum bil ina wa raditum biz zarah wa tabattum adnabal baqar wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, idza tabayatum bil ina, apabila kalian berjual beli dengan sistem ina, dengan sistem yang mengandung riba, dengan sistem jual beli yang diharamkan oleh Allah azza wajalla, wa raditum biz zara', dan kalian lebih suka untuk bercocok tanam, dan kalian lebih suka untuk memegang ekor-ekor sapi beternak, wa taraktumul jihad, dan kalian sampai meninggalkan amalan jihad di jalan Allah, Sallallahu alaikum dhulla, maka Allah azza wa jalla akan memberikan kehinaan kepada kalian. La yanzi'uhu ankum, Allah azza wa jalla tidak akan mengangkat dan menghilangkan kehinaan dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian mau kembali kepada agama kalian, kembali untuk mempelajari ilmu agama, kembali untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma yustafadu minal hadith, yang bisa diambil faedah dari hadith ini, yang pertama adalah isbatu sifatil mahabba lillahi alal wajhil la'ik bihi. Ini sifat, haknya sepertinya enggak ada. Isbatu sifatil mahabbah lillahi alal wajhil la'ik bihi, ditetapkannya sifat mahabbah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal memiliki sifat mahabbah. Allah azza wa jal memiliki sifat mahabbah, yaitu mencintai. Alal wajhil la'ik bihi, sesuai dengan yang layak dan pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, as-salatu fi awwali waqtiha min afdalil a'mal wa ahabbiha ilallah. Salat pada awal waktunya adalah amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, anna haqqal walidain azimun wa birrahuma wal qiyam bi huquqihima min ahabbil a'mal ilallah. Bahwasanya hak kedua orang tua adalah hak yang besar, dan berbakti keduanya, berbakti kepada keduanya, serta menjalankan hak-hak kedua orang tua kita termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hak kedua orang tua sangatlah besar, ya, terkhusus bagi kaum laki-laki, ya. Walaupun mereka posisinya sebagai seorang suami, maka hak manusia yang paling besar untuk ditunaikan adalah hak kedua orang tuanya. Nah, hak ayah dan ibunya. Nah, dan ketika Anda ataupun antum menunaikan hak kedua orang tua, menjalankan birrul walidain, berbakti kepada mereka, maka ini termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bagi kaum wanita yang sudah bersuami, ya, maka suaminya lebih besar haknya dibandingkan kedua orang tuanya. Nah, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, la kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku boleh untuk memerintahkan seseorang sujud kepada makhluk, niscaya aku akan perintahkan seorang wanita, seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Ini menunjukkan bagi seorang wanita, bagi seorang istri, yang paling besar haknya adalah hak suaminya. Nah, bukan hak kedua orang tuanya. Adapun bagi laki-laki, maka hak kedua orang tuanya lebih besar yang harus dia tunaikan. Yang terakhir, yang keempat, fadilatul jihad fisabilillah wa tawaqquf izzatil muslimina 'alal qiyam bihi wa hadha yadullu 'alaihi ayatun wa hadits katsirah. Keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kejayaan kaum muslimin sangat bergantung, ya, kepada amalan ini. Ketika kaum muslimin menunaikan amalan jihad, maka kaum muslimin akan mendapatkan kejayaannya, kemuliaannya dan kewibawaannya. Wa hadza yadullu 'alaihi ayatun wa hadits katsirah, dan inilah yang ditunjukkan di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis yang sangat banyak. Nah, menunjukkan keutamaan jihad di jalan Allah dan bahwasannya kejayaan dan kemuliaan kaum muslimin bisa diraih dengan seseorang berjihad di jalan Allah azza wa jalla dengan jihad yang syar'i, dengan jihad yang sesuai dengan syariat, jihad di bawah komando dan bendera waliul amr, pemerintah kita. Bukan jihad bersama ormas-ormas tertentu, bukan jihad bersama jemaah-jemaah tertentu. Masing-masing punya pemimpin, masing-masing punya amir, masing-masing sebagai komandan, lah. Tetapi jihad yang syar'i adalah jihad di bawah komando waliul amr, pemerintah kaum muslimin. Nah, wallahu alam bisawab, ini bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada hadis berikutnya di pertemuan mendatang. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafaddalna, tafaddalu, barakallahu fikum.